Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kian Gi telah menuturkan contoh-contoh nyata dari pembagian fokus kurikulum seperti yang dilakukan oleh perguruan tinggi di negara-negara maju, di mana terdapat pembagian yang jelas antara perguruan tinggi yang berbasis ilmiah untuk mencetak para ilmuwan, maupun perguruan tinggi berbasis teknis guna menciptakan individu yang siap kerja atau mencetak lapangan kerja. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, menurut visi Bapak, apa sebenarnya ilmu yang paling mendasar buat kebutuhan orang Indonesia? Ya, sekarang kan kita tidak bisa mengatakan buat orang Indonesia di dalam zaman yang seperti ini. Ya, kita mesti mengaculah. Kalau kita tidak mau jauh-jauh ya, tapi kebetulan bedanya jauh. Mengaculah pada yang terdekat Singapura. Oke, kalau nggak mau Singapura, kepada Malaysia lah. Malaysia udah ketinggalan begitu jauhnya gimana. Singapura kebetulan sudah hampir mirip Eropa kemampuan universitasnya. Tapi Pak Wick, sebenarnya apa hakikat dari sebuah pendidikan tinggi bagi bangsa Indonesia? Nah, itu kan sangat universal. Pendidikan tinggi itu apa? Gitu. Pendidikan tinggi adalah pusat untuk penelitian supaya menemukan barang-barang yang baru. Nah, ada perguruan tinggi yang sangat khusus ke arah sana, tetapi kurang lebihnya mesti punya fungsi seperti itu. Yaitu mengejar ilmu pengetahuan, mencari kebenaran, bukan untuk diterapkan di dalam praktek, tapi untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya, dan dengan demikian, nanti akan lahir inovasi-inovasi yang bermanfaat untuk semua kemanusiaan. Tapi tujuannya tidak berinovasi. Dia mencari kebenaran. Kemudian perguruan tinggi itu definisinya di seluruh dunia kan sudah pusat peradaban manusia. Jadi perguruan tinggi walaupun sekolah dokter gitu, akan tetapi dia dulu, sekarang ya memang agak luntur, tapi masih saja kalau yang negara-negara maju masih. Itu kan didorong dan diberikan insentif macam-macam supaya juga memperhitungkan seni, art, musik, dan lain-lain. Di sini kan tidak ada gitu-gituan, seluruh bangsa saja tidak kok. Jadi, Bapak melihat, paling tidak saat ini kita tidak perlu berkaca jauh-jauh tentang hakikat dari pendidikan tinggi, mengingat negara tetangga sekitar kita sudah cukup memadai ya, Pak Kwi? Oh iya, iyalah, ya nggak usah jauh-jauh dulu lah. Demikian Kwi Kian Gi, Benny Rahmadi, Pas FM.